Ketika fitnah sururi terjadi, ustaz dan kawan-kawan banyak menanyakan ke ulama sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai kenyataan. Benarkah? Benarkah? Gimana cara menjawabnya? Nanti kalau dijawab, oh ini membela diri ini. Kan begitu. Tapi ya demikianlah. Kalau seorang kadang dapat fatwa yang kurang enak, cari kesalahan. Ini gara-gara si ini lagi. Gara-gara si ini lagi. Nah, perlu diketahui bahwa masalah mereka, khususnya yang berkaitan dengan fatwa Syekh Mukbil, hadir tokoh-tokoh mereka yang dulunya bersama mereka, yang kemudian belajar di Yaman, sejumlah dari tokoh kita sekarang, nah, seperti misalnya Ustaz Askari yang dulunya juga bersama mereka, tapi alhamdulillah sudah nampak kebenaran kepada beliau dengan jelas, dan demikian pula Ustaz Saud Suaidi, dan sekarang nampak ia berlepas diri dari seluruh teman-temannya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik untuk menyempurnakan yang lainnya. Nah, ini semua termasuk tokoh-tokoh mereka. Kumpulkan data bersama, kemudian jelaskan, dan juga ada yang lainnya waktu itu dari pihak mereka. Kemudian ditanyakan ke Syekh Mukbil. Mereka ditahdir dengan alasan begini dan begini. Waktu itu disebutkan memang karena permasalahannya kebanyakan dari kita masih diaman, dan yang mentahdirnya di sini waktu itu adalah Ja'far Mahfali. Maka ditanyakan kepada Syekh, ya Syekh, dengan data-data yang disebutkan di sini, apakah cukup bagi Ja'far Mahfali mentahdir mereka? Kata Syekh, cukup, cukup, cukup, dan saya bersamanya mentahdir mereka. Jadi kalau dikatakan sepihak, gak tahu ya harusnya bagaimana. Dan mereka sendiri juga kadang nanya ke Syekh Robi. Nah, harusnya jawaban Syekh ya kita dengarkan. Tapi kok kita tidak dengarkan jawabannya? Mungkin kurang enak didengar mungkin. Demikian. Ini hal-hal yang berkaitan dengan Syekh Ali dan lainnya. Dan saya apa namanya, rasa enggak pantas kita buka seperti itu. Saya ingat satu masalah. Waktu itu kejadian Abul Hasan sebelum dijelaskan ini ya, kesalahannya di para ulama. Jadi Abul Hasan buat kaset bantahan berkaitan dengan orang-orang yang menuduh Syekh Ali bahwa dia murjiah. Maka Syekh Mukbil marah dengan hal tersebut. Kata beliau, masalah Ali Hasan tidak masuk di Yaman, kenapa kamu bawa ke Yaman? Ini termasuk hikmah dan kebijaksanaan dalam dakwah. Nah, hal yang seperti ini tidak pandai sebenarnya. Dan saya terus terang tahu banyak masalah-masalah yang berkembang di Timur Tengah, masalah-masalah dakwah. Dan tidak usah diceritakan semuanya. Apa yang tidak tahu ya, seperti yang saya bilang tadi, bagusnya itu tidak tahu aja. Nah, sebab fitnah apabila diceritakan akan menjadi besar. Maka keadaan sebagian hal seperti yang ditanyakan di sini, saya enggak bisa untuk menjawabnya dan mohon dimaklumi akan hal ini.